Aku tidak tahu ibunda datang. Kenapa kau merenung seperti ini, putriku? Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan? Tidak, ibunda. Tidak ada apa-apa yang ananda pikirkan. Tapi hampir setiap kali ibu melihat dan menemuimu, kau selalu merenung dan menatap ke arah sana. Apakah ada yang membuat kau gelisah, sayang? Jaga Paramudita menarik nafas panjang. Dia menatap pada ibunya. Wajahnya yang mungil dan polos itu kelihatan begitu mendung. Cempaka yang juga menarik nafas, dia melihat garisan duka dan sedih di wajah putrinya. Dewata aku, apa sebenarnya yang telah terjadi pada putriku? Apakah kepergian Kayan yang membuat dia merenung dan berduka seperti ini? Apakah karena kepergian bocah itu yang membuat putriku selalu merenung? Karena baru 2 hari ini aku melihat dia merenung dan bersedih seperti ini. Ya, mungkin Kayan yang membuat dia menjadi seperti ini. Entah apa yang terjadi. Cempaka mendekati putrinya, lalu mengusap rambut jaga Paramudita. Perempuan kecil itu mendesah. Nyata sekali kegelisahan dan kecewa hatinya. Nah, saudara pendengar, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Cempaka akan berhasil membuka hati putrinya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.